saya pertama kali dengerin waktu SMP. Waktu itu sih kalau suka-sukanya sama lagu ini karena bayangin pacar saya waktu itu. Tapi berhubung saya udah menikah sekarang, jadi kemarin waktu nyoba-nyoba lagu ini saya harus bayangin suami saya, gak mungkin dong pacar saya waktu itu. Bener kan mas? Bener. Ayo Krisna, kita mainkan. That would be me without you, my Gingy.